الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الآن ربا النسية kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu dari dua jenis riba, yaitu yang disebut riba al-fadl. Dan telah kita terangkan bahwa riba al-fadl yaitu terjadinya tukar menukar antara dua barang yang sejenis, yang salah satunya dilebihkan dari yang lain, dilebihkan timbangannya atau takarannya, seperti menukar kurma dengan kurma yang salah satunya lebih berat, atau menukar garam dengan garam, garam 2 kilo ditukar dengan garam 3 kilo. Maka ini termasuk perkara riba yang diharamkan. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 jenis dari al-asnaf ar-rabawiyah, yaitu emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa yuqasu ala hadhihi al-asyai sittah ma syarakaha fil illati. Maka dikiaskan terhadap 6 jenis dari barang-barang yang terdapat padanya riba, dikiaskan kepada yang lainnya yang sama illatnya, yang memiliki persamaan illat. Fayahrumu fihi tafadul, maka diharamkan padanya perbedaan penakaran atau perbedaan timbangan. Termasuk pula diantaranya adalah apa yang menjadi alat tukar menukar yang ada di setiap negara, yang berkedudukan seperti emas dan perak yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang menjadi alat tukar menukar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah emas dan perak. Adapun pada zaman sekarang ini masing-masing negara memiliki mata uang tersendiri. Maka antara mata uang yang sejenis, rupiah dengan rupiah, apabila terjadi penukaran, salah satunya tidak diperbolehkan dilebihkan. Tidak diperbolehkan dilebihkan. Dolar dengan dolar, ringgit dengan ringgit. Apabila ada yang lebih, maka terjadi riba. Lalu kata beliau, fa'illatul riba fi hadhihil asya' al-kail wal-wazn. Maka illat riba pada 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-kailu wal waznu. Bahwa barang tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Fa yahrumu at-tafadul fi kulli makilin wa mauzun. Maka diharamkan adanya perbedaan penakaran atau penimbangan pada setiap barang-barang tersebut yang ditakar dan ditimbang. Berarti berdasarkan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa unsur-unsur riba tidak hanya terdapat pada 6 jenis ini. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, ajma'al muslimuna ala tahrimi riba fil jumlah wa in ikhtalafu fi dhabitihi wa ta'arifih. Secara umum kaum muslimin bersepakat tentang diharamkannya riba, meskipun mereka berselisih dalam hal ketentuan riba dan definisi riba. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ada 6 jenis. Ada 6 unsur: emas, perak, albur, gandum, asy'ir, terigu, at-tamr, kurma, demikian pula garam. Al-Zahiriyah memahami bahwa tidak ada riba kecuali dalam 6 hal ini saja. Tidak ada riba kecuali dalam 6 perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat Adz-Dzahiriyah bersendiri dalam hal ini. Berbeda halnya dengan jumhur ulama. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa tidak terkhusus pada 6 unsur atau 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dikiaskan pada hal-hal yang lainnya. Dikiaskan pada hal-hal yang lainnya. Lalu para ulama mereka berselisih tentang illat. Apa illatnya dari barang tersebut sehingga ditetapkan sebagai barang yang memiliki unsur riba. Adapun pendapat Adz-Dzahiri yang mengatakan 6 jenis ini saja, berarti selainnya diperbolehkan. Misalnya menukar beras. Beras 5 kg ditukar dengan beras 6 kg. Menurut pendapat Adz-Dzahiri ya boleh, karena beras tidak termasuk dalam 6 jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jagung. Jagung 5 kg ditukar dengan jagung 6 kg. Menurut pendapat Zahiriyah boleh. Namun jumhur ulama mengatakan tidak. Tidak terkhusus pada 6 itu saja. Lalu mereka berselisih tentang illah. Apa illatnya? Ada sebagian para ulama mengatakan, adapun pada emas dan perak, illahnya adalah as-samaniyah. Illahnya adalah samaniyah karena keduanya menjadi nilai tukar menukar. Ya, dalam berjual beli. Maka apa saja yang menjadi alat tukar menukar yang ada di setiap negeri, hukumnya sama seperti emas dan perak. Naam. Adapun 4 jenis yang lainnya, mereka mengatakan bahwa illatnya adalah 4 jenis tersebut adalah sesuatu yang mat'um, yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Dan ini pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Sebagian para ulama mengatakan illatnya adalah muddakhar. Qut muddakhar. Bahwa barang tersebut adalah barang yang merupakan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Apa saja yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri dan disimpan dalam waktu yang lama, maka terdapat padanya riba. Sehingga termasuk dalam hal ini beras yang menjadi makanan pokok yang ada di negeri kita. Ada sebagian mengatakan bahwa illatnya adalah al-kailu wal-wazn, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif. Al-kailu wal-wazn, sesuatu itu bisa ditakar dan ditimbang. Bisa ditakar dan ditimbang. Maka apa saja dari jenis-jenis yang bisa ditakar dan ditimbang, maka dia terkena unsur riba. Dia termasuk barang-barang yang terkena padanya riba apabila terjadi tukar-menukar dan yang satunya dilebihkan dari yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Meskipun pendapat Adh-Dhahiriyah pada hakikatnya memiliki kekuatan hukum disebabkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan 6 jenis ini dan tidak menyebutkan yang lainnya. Tidak menyebutkan yang lain. Dari al-asnaf ar-rabawiyah, padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada jenis-jenis yang lain yang bahkan juga menjadi makanan pokok yang ada di zaman tersebut. Seperti kismis, tidak disebutkan dalam hadis, termasuk dari jenis al-asnaf ar-rabawiyah. Demikian pula keju, termasuk makanan pokok mereka, namun tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat Adh-Dhahiriyah memiliki kekuatan hukum. Ya, namun emas dan perak bisa dikatakan bahwa para ulama al-muslimin sepakat bahwa apa yang menjadi alat tukar menukar kaum muslimin yang ada di setiap negeri itu menduduki kedudukan emas dan perak. Menduduki kedudukan emas dan perak sehingga berlaku padanya riba apabila terjadi tafadhul. Apabila terjadi tafadhul, yakni tidak memiliki nilai yang sama. Sehingga harus sama dan harus kontan. Nah, adapun yang lainnya selain dari emas dan perak, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang illatnya. Tentang illatnya. Namun pendapat Adh-Dhahiriyah memiliki kekuatan hukum. Hanya saja seorang muslim hendaknya berhati-hati. Ya. Hendaknya lebih bersikap hati-hati dari barang-barang yang makil, mauzun, muddakhar. Barang-barang atau jenis-jenis barang yang ditimbang dan ditakar, yang disimpan dalam waktu yang lama, dikhawatirkan pula terdapat padanya unsur-unsur riba sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Ya, maka hendaknya seorang berhati-hati. Beras misalnya, tukar menukar beras, sebaiknya dilakukan secara kontan dan memiliki berat yang sama. Demikian pula jagung, demikian pula sagu atau apa saja yang dari barang-barang yang ditimbang atau ditakar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Meskipun pendapat Adh-Dhahiriyah yang memiliki kekuatan hukum dalam hal ini. Naam, namun sikap kehati-hatian seorang muslim, jangan sampai hal yang lainnya juga termasuk dalam barang-barang yang terdapat unsur riba, maka seorang berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Adapun jenis yang lainnya yang tidak ditakar, tidak ditimbang, maka tidak mengapa. Tidak mengapa terjadi tukar-menukar meskipun berbeda. Misalnya jam tangan, satu jam tangan ditukar dengan dua jam tangan. Tidak mengapa. Ya. Atau barang-barang yang lainnya yang tidak termasuk dalam jenis penakaran dan penimbangan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.